Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah membimbing kita sehingga kita dapat bahagia di dunia dan insya Allah bahagia di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad dan kepada Nabi Ibrahim yang merupakan teladan terbaik dalam hidup ini. Pada hari ini kita mengkaji ayat 120 dalam surah An-Nahl. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifan walam yaku minal musyrikin. Sungguh Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, lagi patuh kepada Allah dan hanif, dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Para pendengar yang dimuliakan Allah, setelah kita membahas tentang halal dan haram, makanan yang dihalalkan Allah dan diharamkannya, kita juga telah mendapatkan pemahaman bahwa orang yang merubah hukum yang halal menjadi haram, yang haram menjadi halal, akan mendapatkan kenikmatan yang sedikit namun mendapatkan kerugian yang besar. Contoh barang kezaliman yang dilakukan oleh Yahudi. Namun demikian, barang siapa yang ingin bertaubat dan tidak ingin mengulanginya lagi, ada rasa an-nadam, penyesalan, maka Allah adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Tidak saja titik di pengampun itu, Dia juga Maha Penyayang. Dia bagaikan lebih dari ibu yang telah dicuri uang oleh anaknya miliaran rupiah, dan rupanya anak tersebut bangkrut karena judi yang kalah tadi. Anak tersebut datang memohon ampun, minta maaf kepada anaknya. Sang ibu tetap memaafkan dan tetap memberi makan kepada anaknya. Ini bukti kasih sayang ibu, dan Allah lebih sayang dari itu. Maka sebagai wujud dari jalan keluar yang baik, Allah menggambarkan tentang di ayat 120 ini, teladan yang baik terdapat pada sosok Nabi Ibrahim. Untuk itu, umat Islam di dalam sholatnya hanya mengucapkan dua nama Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya Allah, berikanlah salawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya sebagaimana engkau telah memberi salawat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Kenapa Nabi Ibrahim? Ayat 120 ini menggambarkan karena Nabi Ibrahim adalah teladan yang baik. Jadi bila umat Islam di Indonesia mengatakan ustadz tidak layak untuk dijadikan contoh atau teladan karena ustadz mungkin ada yang menipu atau apa yang dikatakannya tidak sesuai dengan perilakunya, maka Islam mengajarkan kepada kita yang layak untuk dijadikan teladan adalah Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Bila yang dikatakan ustadz itu baik, ambillah yang baik. Bila yang dikatakannya tidak baik, buanglah itu. Bila perilaku ustadz tidak sesuai dengan apa yang dikatakannya, perilaku mubalik tidak sesuai dengan apa yang diucapkannya, perilaku da'i tidak sesuai dengan ajakannya, maka bukan berarti kita jauh dari Islam. Hari ini kita diajak oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jadikan Nabi Ibrahim sebagai teladan yang baik, jadikan Nabi Muhammad sebagai teladan yang baik. Bila ada ustadz mencontoh Nabi teladan Nabi Ibrahim dan Muhammad, ikutilah mereka. Dan bila menyimpang dan menyeleweng dari teladan Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad, jangan ikut mereka. Bukan berarti kita meninggalkan Islam, kita menjauh dari Allah, kita menjauh dari masjid, kita tidak puasa, dan kita tidak sholat. Ini adalah kesalahpahaman yang begitu fatal, sehingga Allah perlu mengatakan Inna Ibrahima kana ummah. Dia begitu sempurna, dia begitu perfect, sehingga semua yang baik dalam satu umat ada pada sosok Nabi Ibrahim alaihissalam. Lebih jelasnya kita minta Ustaz Perdana untuk menggambarkan kenapa teladan yang baik ada pada sosok Nabi Ibrahim. Ya, terima kasih Ustaz Jainal. Para pendengar rahimakumullah, kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, maka salah satu nabi yang paling banyak disebutkan itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Hampir setiap cerita itu cerita Nabi Ibrahim tetap masuk di dalamnya, ya. Hampir setiap cerita. Dan kalaupun misalnya ada cerita nabi yang lain, bukan tidak menyentuh Nabi Ibrahim, tetap nanti tujuannya dikembalikan bahwa bapak nenek moyang mereka itu, para nabi itu, adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam surat Al-Ankabut kita bisa menemukan bahwa Nabi Ibrahim disebut di dalamnya. Di dalam surat Ar-Rum juga ada keterangan. Di dalam surat As-Saffat dan Saf juga disebutkan Nabi Ibrahim, dan juga di dalam surat keterangan lainnya. Ketika Allah menyebutkan Nabi Nuh, Allah kemudian menyebutkan Nabi Ibrahim. Wa Ibrahim iz qala liqaumihi ibudullaha wattaquh, ya. Ketika Ibrahim itu mengatakan kepada kaumnya itu, ibudullaha, hanya menyembah Allah, wattaquh, dan bertakwalah kepada Allah. Di dalam keterangan ayat yang lain juga dikatakan, wazkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar, ya. Dan ingatlah hamba kami, yaitu Ibrahim, Ishak, Yakub, yang diberikan kelebihan-kelebihan. Baru setelah itu Allah kemudian mengatakan wa Ismaila, wal Yasa'a, wa Zalkifli, wa kullum minal akhyar. Baru Allah sebutkan tentang garis keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari Nabiullah Ismail, anak pertama dari Nabi Ibrahim. Jadi memang kalau kita perhatikan, kenapa Nabi Ibrahim banyak disebutkan? Sekali lagi, untuk menyadarkan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang mengklaim bahwa mereka itu sebenarnya bapak mereka itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tengok Nabi Ibrahim, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Jainal. Nabi Ibrahim itu adalah kaummatan qanitan lillah, orang yang selalu tunduk dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapapun yang mengklaim bahwa Nabi Ibrahim adalah bapak para nabi, kami agama kami adalah sumbernya dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Tengok bagaimana Nabi Ibrahim ummatan qanitan lillah, selalu melaksanakan perintah Allah. Kemudian bagaimana lagi Nabi Ibrahim tidak pernah mensyirikkan Allah. Ubudullaha wattaquh, sembah Allah dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang-orang yang kemudian mengatakan kami menyembah ini karena kami mengikuti Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim tidak pernah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sadarlah bahwa ketika kita mencoba untuk mengatakan kita berasal dari Nabi Ibrahim, tiru dan lakukan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, disinilah makanya kenapa Allah mengatakan Inna Ibrahim. Setelah Allah membicarakan panjang lebar tentang makanan dan sikap-sikap orang Yahudi, Allah mengatakan sesungguhnya Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifa. Ya, makna hanif kata Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi adalah sesuatu yang menyimpang, karena memang Nabi Ibrahim datang kondisi masyarakat pada saat itu sudah menyimpang daripada kebenaran, sudah melakukan penyembahan terhadap patung-patung, sudah tidak percaya lagi kepada Allah, mendewakan manusia dan sebagainya. Hanifa, kedatang Nabi Ibrahim alaihissalam dengan membawa slogan U'budullaha wattaquh, U'budullaha wala tusyriku bihi syai'a. Ketika dia kemudian mengatakan kepada bapaknya, wa iza qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'malun, ketika Ibrahim mengatakan kepada pamannya Azar dan juga kepada kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu lakukan. Mereka sudah melakukan penyembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mari sekali lagi kita memahami bahwa Nabi Ibrahim adalah benar bapak dari para nabi, akan tetapi dengan satu catatan penting yang harus kita ketahui, bahwa Nabi Ibrahim adalah hamba Allah, rasul utusan Allah yang selalu menyembah Allah Subhanahu wa taala dan berbuat kebaikan di dalam kehidupan ini. Terima kasih sudah perdana. Dalam ayat 120 ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa kita ini, umat Islam ini, semuanya berposisi sebagai da'i, sebagai mubaligh, sebagai penyampai kebenaran, dan bukan sebagai hakim yang menilai orang lain. yang mencari-cari kesalahan orang lain. Maka jangan pernah menilai, ya ini ustadz ini bohong, dai ini tidak bisa menyampaikan amanat, mubalig ini tercela, sehingga tercermin bahwa dia sendiri yang benar. Itu bukanlah cermin dari umat Islam sebagai dai. Kemudian kita melihat juga bahwa dapat kita ambil kesimpulan juga dari apa yang disampaikan oleh Ustaz Perdana, bahwa ciri Nabi Ibrahim yang dapat dijadikan teladan itu adalah ketauhidannya yang begitu murni. Walam yaku minal musyrikin, tidak ada kemusyrikan. Dalam arti kata yang lain, da'i, mubalig, ustaz, berbuatlah karena ingin mencapai ridho Allah. Kalaulah ridho Allah ingin dicapai sebagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad ketika berdakwah mencapai ridho Allah, atau siapa saja ketika berbuat mencapai ridho Allah, maka kata-kata miring itu tidak akan menghancurkan jati dirinya. Kotoran yang menimpa keledai dan tanah yang dilemparkan kepada keledai di dalam sumur, bagi keledai itu bukanlah untuk menghancurkan hakikat dirinya, tapi dia goyangkan badannya, dia angkat kakinya, sehingga kotoran dan tanah yang berada menimpa dirinya di dalam sumur yang sempit dapat mengangkat dirinya sehingga dia dapat keluar dari sumur tersebut. Begitulah umat Islam. Ketika dia berbuat untuk mencapai ridho Allah, tidak ada kemusyrikan, yang ada hanya ketauhidan, maka dia menjadi teladan yang baik bagaikan Nabi Ibrahim. Kalaupun dia dicela karena perbuatan baiknya, jangan hiraukan celaan tersebut. Karena apa? Karena Nabi Muhammad pun dicela, sehingga yang layak untuk diucapkan bagi orang mencela perbuatan baik kita, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukkanlah mereka karena mereka tidak mengetahui. Niat ikhlas lillahi ta'ala, menggapai ridhonya, itu adalah kata kunci dari keteladanan yang kita petik dari kisah Nabi Ibrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ya.